Biasanya goyangnya gimana sih? Goyang apa namanya itu? Hah? Goyang apa? Goyang gasruk. Goyangnya ayah kan gitu, Nduk. Oke. Okay. Lagunya apa? Asik. Asik. Keinjek.